إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang masih kita di pembahasan terkait makna huruf jar atau huruf khafad. Huruf khafad yang terakhir kita baca kemarin dari Hasyiah Ibn Qasim adalah ala. Adalah ala. Maka sekarang di halaman 16. Yaitu fi. Qala rahimullah ta'ala. Wa fi warubba walba'u walkafu wallamu. Berikutnya huruf-huruf jar atau huruf-huruf khafad adalah fi. Kemudian rubba, kemudian alba'u, walkafu, wallamu. Perhatikan, rubba. Rubba itu perhatikan ya ikhwah, itu dengan difathahkan huruf ba, didomahkan huruf ra, itu ba-nya itu dapat ditasdid atau ditakhfif. Dia baik mukhaffafah atau musyaddadah. Ya, baik antum bacanya rubba atau ruba. Ini diperkenankan. Ya. Rubba atau ruba. Nah, ini dalam bahasa Arab ini ya diriwayatkan dengan pengucapan ruba tanpa tasydid. Ya qala rahimahullah taala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu. Nah. Ya, tafadhal. Dibaca di sini penjelasannya dari ya sahibul hasyiah yaitu Syekh Ibn Qasim. Nah, tafadhal Pak Roni. Roni awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sahibul hasyiah Ibnu Qasim, ya perhatikan, wafi, kata beliau, wafi wa min ma'aniha adzorfiyatu. Nah, di antara makna-maknanya adalah dzorfiyah. Ini baik dzorfiyah makaniyah atau dzorfiyah zamaniyah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Semisal Allah Ta'ala berfirman, wa antum akifuna fil masajid. Wa antum akifuna fil masajid. Ini berarti dzorfiyah zamaniyah atau makaniyah? Hah? Makaniyah. Nah, kemudian yang dzorfiyah zamaniyah ialah firman Allah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah, fi ayyamin. Fi ayyamin, ini dzorfiyah zamaniyah, bukan dzorfiyah makaniyah. Fi ayyamin, pada hari-hari yang ma'dudat, yang telah ditentukan, yang tertentu tadi. Ya, antum tambahkan di situ, wa min ma'aniha adzorfiyatu, yakni dzorfiyah makaniyah wa dzorfiyah zamaniyah. Taib, sudah ditambahkan. Ya, antum kasih contoh sendiri. Ya, kalau perlu sendiri ya. Kalau mau mudah tadi yang anda sebutkan, kalau dzorfiyah makaniyah ialah semisal di firman Allah, wa antum akifuna fil masajid. Taib, ini makaniyah. Kemudian adapun zamaniyah, apa namanya? Zamaniyah, wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah pada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Naam. Baik. Kemudian qala Ibnu Qasim sahibul hasiyah, nahu jalastu fil masjidi. Nah, ini perhatikan, ini dzarfiyah ya, makaniyah, jalastu fil masjidi. Nah. Maka di sini dipastikan al masjid itu adalah isim. Ya, kenapa demikian? Lidukhuli fi alaih. Maka karena masuknya fi kepadanya. Ya, bisa dipahami sini? Maka al masjid adalah isim. Nah, kemudian di antara makna dari fi adalah as-sababiyah. Ya, perhatikan. Nahu, contoh, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin. Ini potongan dari sebuah hadis, yaitu yang Nabi SAW menyebutkan, ada seseorang yang masuk surga fi dzubabin, ya. Maknanya dengan sebab, karena seekor lalat, dengan sebab seekor dzubab, lalat. Ya. Nah, juga dakhalal nar rajulun fi dzubabin. Sababiyah, ya, bisababi. Itu maksudnya dengan karena sebab ya, seekor lalat, dzubab lalat. Nah, ini di antara makna fi, yaitu sababiyah. Kemudian di antara makna fi yang berikutnya adalah al-isti'la'u. Itu isti'la', sama seperti ala, yaitu tinggi, di atas. Ya, nahu wa usallibannakum fi judu'in nakhli. Wala usallibannakum, dan aku akan benar-benar menyalib kalian, fi juzu'i an-nakhli, di batang-batang, di dalam, di batang-batang korma, di pelepah-pelepah korma. Apa maksudnya di dalam batangnya gitu? Zurfiyah, makaniyah di dalamnya situ? Bukan, tapi maknanya adalah istilah ala. Ya, sama semisal firman Allah Ta'ala, ya, atau hadis jariyah, aynallah, Di mana Allah? Qalat fis sama. Itu makna istila, tinggi di atas langit. Bukan fis sama, yaitu makaniyah di langit, bukan. Karena di langit dijelaskan dalam hadis, ya, hadis terkait Isra Mi'raj, bahwasanya di langit itu ialah hanya para malaikat dan kumpulan para nabi. Ya, adapun Allah di atas langit lagi. Ya, maka makna qalat fis sama itu al-istila, itu tinggi di atas langit, bukan di langitnya. Bisa dipahami sini? Ya. Sama, semisal ayat-ayat yang lain, amin tu man fis sama, atau dalam hadis yang lain, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Ya, man fis sama. Baik, nah. Itu maknanya adalah isti'la. Baik, wabi makna ma'a. Kemudian fi yang maknanya adalah ma'a, ma'iyah. Bersama, nahu. Udkhulu fi umamin, masuklah kalian ma'a umamin, maksudnya bersama umat-umat, itu jin dan manusia di neraka. Udkhulu fi umamin, masuklah kalian ya bersama umat-umat yang lain di neraka. Nah, ini makna yang keberapa ini dari fi, yaitu tadi dzarfiyah. Dzarfiyah ada dua, zamaniyah sama makaniyah. Kemudian ada sababiyah, ada isti'la, kemudian ini apa namanya? Ma'a. Nah, berikutnya wa bi ma'na inda. Nah, berikutnya bermakna inda. Ini inda dzarfiyah. Ya. Iqala rahimahullah taala wa inna lanaraka fina dhaifa wa inna lanaraka fina ay indana. Wa inna lanaraka, dan kami lanaraka benar-benar melihat anda ya fina indana menurut kami dhaifa, sebagai orang yang lemah. Nah, ya, lihat tuh di i'rabnya, wawawnya itu tidak usah di i'rab. Kemudian inna itu harfu taukid wa nasbin. Kemudian na itu adalah domir mabni ala sukun, itu fi mahali nasbin sebagai isim inna. Wa inna lanaraka, lamnya itu adalah lam muati'ah lil qasam. Lam muati'ah lil qasam itu lam yang menunjukkan kepada qasam yang qasamnya mahdhuf, lafadznya mahdhuf. Nah, itu lam muati'ah. Ya. Itu lam yang menunjukkan tadullu ala qasam. Qasamnya mahdhuf. Lafadznya mahdhuf. Nah. Baik. Wa lam lam muati'ah lil qasam. Wa nara la naraka. Naraka itu fi'il mudhari dari ra'a yara. Kemudian fa'ilnya jelas di sini adalah apa fa'ilnya? Dhamir mustatir wujuban taqdiruhu. Nahnu marfu'un ya bi dhamma muqaddara 'ala al-alif. Nah, mana min dhurriyah? Apa nih mana min dhurriyah? Apa yang menghalangi nampaknya dhammahnya ini? Hah? Ta'adur siqal atau lil munasabah? Hah? Ta'adur. Nah. Baik. Wal kafu dhamir ya. Maf'ul la naraka, kafnya itu maf'ulun, maf'ulun bi. Fina ay indana jar majrur. Nah, aslinya adalah dzarfiyah ya. Indana ya. Jadi jar majrur nanya itu majrurun, atau ya di kalau maknanya indana berarti dia ya mudhofun ilaih. Fina ya majrurun bi harfi fi. Nah, dhaifa maf'ul bih tsani. Ya, maf'ul bih tsani dari mana? Naraka. Nah, karena fi'il ra'a yara itu dia memaf'ulkan ya dua maf'ul. Nah. Baik, wa bi ma'na'an, kemudian fi bermakna ma'na'an. Ya. Qala rahimahullah taala nahwu, contohnya ialah atujadilunani fi asma'in. Apakah kalian ya akan mendebat aku, membantah aku fi asma'in, pada nama-nama berhala ya. Yang sama itu muha antum wa ba'ukum, yang kalian namakan dan bapak-bapak kalian, yang kalian dan bapak-bapak kalian namakan. Apakah kalian mendebatku fi asma'in? Ay, maknanya apa? An asma'in, tentang berhala-berhala yang kalian namakan dan bapak kalian namakan. Nah, ini makna yang kesekian dari fi. Kemudian wabi makna min. Nah, kemudian ya di antara makna dari fi alainya adalah min. Ya, nahu yakhruju al-khab'a, ya, yakhruju al-khab'a fi samawat. Ya, mereka mengeluarkan al-khab'a apa namanya? Apa yang terdapat di langit gitu. Nah, ya, itu maknanya yakhruju al-khab'a an apa namanya? Min minas samawat. Nah, ini dari makna fi. Berikutnya sekarang makna rubba. Ya, tadi saya telah terjelaskan bahwasanya dalam madhab yang ada di dalam bahasa Arab, rubba ini ada dua lughah. Ya. Rubah ini ada dua lughah. Lughah Lugah al-ula, lugatul ula yang pertama dia dengan tasydid ba. Nah, sebagaimana kita baca rubba. Nah, yang kedua yaitu dengan ditakhfif ba, ruba. Ruba. Ya, yang pertama rubba, yang kedua ruba. Nah, qala rahimahullah taala wa rubba. Ah, tafadhal dibaca di sini. Ya, parofi. Lihat di putnat nomor 1. Putnat nomor 1, Pak. Halaman berapa itu? 17. Laqituhu. Akhiru amiliha. Nah, amiliha. Nah. Wa ayyakuna fi'luha madiyan. Wa tadbiru majruriha. Wa antakuna nakirata mausifatan di jumlah. Nah. Eh, perhatikan rubba. Ya. Rubba. Wa min hurufil jarri. Di antara huruf-huruf jar atau huruf khabar adalah rubba. Ya, adalah rubba. Wata'ti litaklil. Nah, ini bisa memberikan makna taklil. Jarang. Taklil ala killah. Taklil ala killatin. Nah. Baik. Nah. Wata'ti kaib. Wata'ti litaksir. Terkadang dia juga bermakna taksir. Ya, banyak atau sering. Kalau begitu gimana nanti kita mengambil faedah dari salah satu keduanya? Kata para ulama ahli nahwu bil qarinah. Yaitu nanti dengan adanya indikasi, ya, maka kita baru bisa memaknai rubba ini adalah maknanya adalah ya betapa seringnya atau betapa jarangnya, ya, betapa sering atau betapa jarang, apakah taklil atau taksir. Nah, qala rahimallahu taala wa ta'ti li taklil. Nah, dia bisa bermakna taklil atau jarang atau sedikit, ya. Berarti taklil ala killatin, ya, taklil atas sedikitnya. Nahu rubba rajulin, karena dia harfu jar maka dia memajurkan, ya, isim yang ada di setelahnya. Rubba rajulin salihin laqituhu, betapa sedikitnya pria yang soleh, laqituhu, yang pernah aku jumpai. Ah, taib, ya. Walitaksir, nah, juga maknanya bisa taksir. Taksir ala kasratin. Nah, taksir ala kasrah. Contohnya, rubba rajulin talihin laqituhu. Ya, betapa banyak pria yang talih. Nah, talih ini lawan dari soleh. Kalau soleh yang kita kenal soleh, ya, taat, beribadah, dan yang lainnya, talih itu kebalikannya. Ya, kalau bahasa kita apa? Hah? Apa? Rajulin talih. Nah. Apa? Nah, talih pokoknya lawan dari saleh. Apa bahasa Indonesianya? Ya, diksi yang tepatnya dalam bahasa Indonesia. Nah, itulah. Nah, ya gitulah. Buruk, jelek, ya. Baik. Nah, nggak ada itu maknanya. Aib, ya. Lihat di i'rab, ya, yang pertama. Yang dia taklil nanti i'rabnya sama aja dengan taksir. Ya, di i'rabnya rubba harfu jarrin ya taklil. Taib. Kemudian rajul, rajulin itu adalah isim dia majrur bi rubba. Salih na'at bagi rajul. Laqituhu ya fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Laqituhu haknya maf'ul. Nah. Taib, ini perhatikan syarat dari rubba. Wa yushtaratu tasdiruha. Nah, perhatikan syarat dari rubba. Wa yushtaratu. Dan disyaratkan tasdiruha. Dia mesti di awal. Dia mesti berada di depan. Di awal kalimat. Gak boleh rubbanya di tengah. Dia mesti berada di awal. Rubba rajulin salihin. Ya, baik. Ini yang pertama syaratnya. Yang pertama syaratnya ini. Tapi mengenai dia ini mesti di awal, ini ya di nakat atau dikritik juga definisi ini oleh sebagian ulama alinahu, karena datang dalam berbagai syair Arab ternyata rubah itu tidak berada di sebagai di tasdir di awal, ada dalam berbagai syair-syair dia didahului oleh huruf, misalkan oleh huruf ala. Ala rubba mauludin wa laysa lahu abu wa dhi waladi lam yaldahu abawani. Nah, ala rubba mauludin, ketahuilah betapa ya sedikitnya anak yang dilahirkan, wa laysa lahu abu, yang dia tidak memiliki ayah. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Isa alaihissalam. Wa dhi waladi lam yaldahu abawan, dan juga ya yang punya anak tapi dia tidak punya kedua orang tua, yang dimaksud di sini adalah Adam alaihissalam, yaitu Adam alaihissalam. Nah, perhatikan syahidnya adalah ala rubba. Ala rubba. Ternyata rubba dia tidak berada di tasdir di awal kalimat. Nah, sebagian yang lain menyatakan ini boleh kalau sekedar huruf-huruf semisal ala atau huruf nafiyah atau yang lainnya. Ya. Atau huruf yang lainnya. Nah, qala rahimahullah ta'ala, ini syarat yang pertama. Wa ta'khiru aminiha. Nah, amil dari rubba, perhatikan. Rubba itu kan huruf. Ya, isimnya majrur. Huruf itu dhaif, lemah. Maka yang namanya huruf pasti dia nanti dalam sebuah tarkib kalam dia muta'alliq. Dia pasti terkait dengan yang lainnya, entah fi'il atau isim, yang terkuat ialah dengan fi'il. Nah, fi'ilnya itu adalah amilnya. Fi'il itu adalah amil dari rubba tadi. Ya qala wa ta'khiru amiliha, dan syarat berikutnya dia mesti diakhirkan amilnya. Oleh karena itulah rubba rajulin salihin laqituhu, maka laqituhunya di belakang. Jangan laqituhu rubba rajulin salih. Laqituhu pasti dia di akhir. Nah, ini amil dari rubba. Ya, dia rubba muta'alliq dengan laqituhu. Bisa dipahami sini Pak Abdul Majid? Nah. Ini makna dari ta'khiru amiliha. Wa ayyakuna fi'luha madian. Ini syarat yang ketiga. Nah, fi'il dari amil dari rubba, fi'il dari amil dari rubba itu mesti fi'il madi. Ya, itu mesti fi'il madi. Jangan fi'il mudhari. Antum jangan mengatakan ya rubba rajulin salihin ya, ukrimuhu. Jangan begitu. Ya, jangan ukrimuhu dengan fi'il mudhari. Ini tidak boleh. Mesti dengan fi'il madi. Akramtuhu. Rubba rajulin salihin akramtuhu, dengan fi'il madi. Nah, baik. Wa tankiru majruriha. Berikutnya syarat yang keempat. Majrur, isim majrur dari rubba dia mesti nakirah. Bukan isim ma'rifah. Entah ma'rifahnya itu isim alam atau mu'arraf bi'al atau yang lainnya. Dia mesti nakira. Enggak boleh isim alam. Isim alam adalah ma'rifah atau mu'arraf bi'al atau yang dimakrifahkan dengan al. Enggak boleh. Dia mesti nakira. Rubba rajulin salihin. Baik. Rubba rajulin. Perhatikan tuh rajulin. Nakira. Nah. Rubba talibin. Nah. Ya kenapa? Ya ikhwa, fi'ilnya tersebut mesti fi'il madi. Ya, disyaratkan di sini wa ya wa apa kata beliau wa ayyakuna fi'luha madian, karena ya dia sebagai jawab madi yang manfi. Dia sebagai jawab madi yang manfi. Apakah zahir atau muqaddar? Ya, semisal antum mengatakan rubba rajulin salihin ya laqituhu, ini jawaban. Ini adalah sebagai jawaban bagi orang yang berkata malaqitu rajulan salihan. Malaqitu rajulan salihan. Nah, antum jawab. Ya, rubba rajulin salihin laqituhu. Betapa banyak pria saleh yang aku jumpai. Nah, ini sebagai jawaban. Ya, sebagai jawaban. Nah. Baik. Kemudian kata beliau wa tankiru majruriha, ya, dan disyaratkan mesti majrur, apa mesti majrur, apa nakirah majrurnya. Nah. Ya. Dan nanti domirnya itu mesti ghaibah mufrad mudzakkar abada. Qala rahimahullah ta'ala. Berikutnya wa an takuna an-nakiratu mausufatan bi jumlatin. Nah, berikutnya ya, nakirahnya tadi yang menjadi isim dari rubbah, isim majrur dari rubbah, dia apa namanya? Dia mesti mausufatan, dia mesti disifati, dia mesti punya na'at. Ya. Bi jumlatin, dengan jumlah. Nah. Qala rahimahullah ta'ala wal ba'u wal kaf wal lam. Berikutnya al ba', al kaf dan al lam. Naam, tafadhal dibaca sini. Ya. Syekh Anwar. Cukup. Nah, sekarang al-ba' dulu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ya wal ba'. Ya, berikutnya adalah al-ba'. Qala rahimahullah wa min ma'aniha at-ta'wid. Nah, di antara maknanya adalah at-ta'wid. Itu pergantian. Contoh abta'tahu bidirhamin. Abta'tuhu bidirhamin. Aku membelinya dengan 1 dirham. Artinya antum mengganti apa yang antum beli dengan apa yang antum berikan ke penjual dengan 1 dirham. Ya, itu maknanya adalah at-ta'wid. Kemudian diantara makna dari alba adalah at-ta'diyah. Ya, menjadikan fi'ilnya tadi menjadi muta'addi. Contoh, marartu bi zaidin. Marra ya murru. Nah, ini fi'il lazim. Nah, dimasuki oleh ba, maka dia menjadi ya, muta'addi artinya jadinya butuh objek, ya, butuh maf'ul, tapi dia tidaklah ya ta'adda ya binafsihi, dia tidak memuta'adikan ya maf'ul bih itu dengan dirinya sendiri, tapi dengan perantara huruf ba. Nah, ba sini fungsinya at-ta'diyah. Marartu bi Zaidin. Saya melewati. Melewati siapa? Zaid. Nah, saya melewati Zaid. Ini mana? Iya. Ya, kemudian wal ilsaq. Nah, di antara makna dari ba adalah ilsaq. Ya, menempel. Nahu. Imsahu bi ru'usikum. Ah, huruf ba. Basuhlah bi ru'usikum. Nah, itu menempel maksudnya, yaitu dengan apa namanya? Rambut kalian. Ya. Basuhlah ya, rambut kalian. Basuhlah rambut kalian. Qala rahimahullah ta'ala, berikutnya nahu wal badal, ya. Kemudian di antara maknanya adalah badal. Di antara makna ba, contoh jalastu bil masjidi. Jalastu bil lewat ya. Falaitali bihim qauman. Nah, ini ungkapan seorang penyair yang dia kesel kaumnya ini ya, cemen-cemen ya, kaumnya enggak berani ya, takut sama musuh sehingga negeri dia itu sering dizalimi oleh negeri yang lain. Maka salah seorang penyair dari negeri tersebut bersyair ya dengan syairnya ya, walaitali bihim qauman, seandainya aku memiliki ya suatu kaum bihim ya, sebagai pengganti mereka, pengganti kaumku gitu. Sebagai pengganti kaumku yang penakut-penakut. Nah, supaya bisa ngelawan musuh gitu. Ya. Bisa dipahami sini? Ya, walaitali, seandainya diriku memiliki ya bihim badal, pengganti mereka. Ya, kauman, suatu kaum yang nanti bisa melawan musuh. Karena kaum dia itu kaum yang gak berani. Nah. Ya. Gitu Pak Ropi. Maknanya. Qala rahimahullah ta'ala. Wassababiyyah. Nah, di antara makna dari huruf ba adalah sababiyah ya, atau ya, ilsaq ya, berarti kan ilsaq ini yang mana ini dalam contohnya innamal amalu biniyat, amal itu mesti menempel dengan niat, niat itu mesti selalu menyertai amal. Nah, itu ilsaq, ba-nya itu maknanya ilsaq, berarti innamal amalu biniyat itu ba-nya ilsaq. Nah, qala rahimahullah ta'ala wasababiyah nahu fabidulmin, karena sebab kedoliman mereka, atau kalau dalam ayat yang lain ya fabirahmatin minallah lintalahum, ya, karena rahmat dari Allah lintalahum, engkau dapat berlemah lembut kepada mereka. Fabirahmat karena sebab rahmat. Fabidulmin karena sebab kezoliman. Baik. Ini maka ba maknanya adalah as-sababiyah di sini. Berikutnya di antara makna ba yang disebutkan oleh ya, Ibn Qasim adalah kata beliau ad-dharbiyah. Nahu jalastu bil masjid, ini dharbiyah makaniyah. Ya, jalastu bil masjid. Ya. Nah, atau antum mengatakan darastu bil jami'ah. Darastu bil jami'ah. Maknanya fi. Ya. Maknanya adalah fil jami'ah. Wal musahabah. Menyertai. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah. Dengan memuji. Ya, Rabbmu. Wal isti'anah. Atau ba maknanya adalah isti'anah. Nahu bismillahirrahmanirrahim. Mohon pertolongan. dengan mohon pertolongan pada nama Allah yang Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Nah, ini biasanya masuknya kepada alatul fi'li, kepada perangkat-perangkat fi'il. Misalnya untuk mengatakan kataktu bil qalam, saya menulis bil qalam. Ya. Saya menulis bil qalam. Nah, bismillahirrahmanirrahim, mana fi'ilnya? Fi'ilnya adalah mahdhuf, yang disesuaikan dengan aktivitas kita. Kalau antum menulis kitab, mengarang kitab, bismillahi aktub. Kalau antum makan, berarti bismillahi akul. Nah, antum minum, bismillahi asyrab. Paham sini? Ya, antum menikah, bismillahi. Berarti dengan nama Allah saya, ya, bismillah. Antum mau bicara, bismillahirrahmanirrahim. Itu isti'anah, baknya. Ya, isti'anah. Dia selalu mesti tadkhulu ala alatil fi'li. Dia mesti masuk ke perangkat fi'il. Ya, ke alat fi'il. Nah, kalau dia isti'anah. Walau kalau enggak ada fi'il, takdirkan. Ya, antum lagi ngomong di depan, tiba-tiba antum mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Loh, huruf ba-nya apa maknanya? Isti'anah. Mana alatul fi'ilnya? Mahdhuf. Takdirnya apa? Sesuaikan. Kalau menulis bismillahi aktub. Nah, kalau mau ngomong bismillahi, ya bismillahi. Apa? Berarti saya mau bicara uhadditsu. Taib. Aqulu bismillahi aqulu. Qala rahimahullah taala wa bi makna'an. Nah, terkadang huruf ba maknanya adalah an. Sa'ala sa'ilun ya bi adabin waqi', yaitu an adabin waqi'. Orang yang bertanya ya, dia saling bertanya an adabin waqi', tentang adab ya, tentang adab. Wa min ma'aniha wa min wa bi makna min nahu syaribna bima il bahri, kami minum air laut. Maknanya adalah min, kami minum air dari laut. Kami minum air dari laut. Baik. Wa bi makna lam. Tafadhol dibaca sini. Ya, Pak Abdul Majid. Kaf dulu ya. Kaf, nah. Wa kaf ومن معانيها التشكيل نحو زين حسن والتعقيم نحو والتعليل والتعليل نعم تعليل جوش والبرو كما هدف فاللام ومن معانيها الملك نحو المال في زين وزين Nah, qala rahimahullah ta'ala wal kab wa min ma'niha tasbih. Di antara maknanya adalah at-tasbih. Ya. Di antara makna kab. Ya. Tasbih masdar dari syabbaha yusabbih, tasbih. Walakin syubbiha lahum. Nah. Misal untuk mengatakan Zaidun kal asadi. Nah. Ya, Zaidun kal kal asadi. Qala rahimahullah ta'ala wa min ma'niha at-tashbihu nahu Zaidun kal asadi. Zaidun mubtada, kaf harfu tashbih, harfu jar. Kita juga bisa langsung nyebut harfu tashbih, ya. Atau kita mengatakan harfu jar, ya. Atau harfu tashbih al asadi isim majrur bil kaf wa alamat jarihi al kasra, ya. Baik. Ini makna yang pertama. Nah. Maka Zaidun kal asadi, asadi adalah isim. Kenapa? Karena masuknya kaf kepadanya. Baik, makna berikutnya dari kaf adalah al-milku, kepemilikan. Contoh, al-malu li Zaidin. Al-mal li Zaidin. Al-malu li Zaidin. Ya, kelewat ya. Anak kalau kelewat tolong liatin ya, bilangin. Kelewat, afwan. Wa ta'lil. Di makna berikutnya dari kaf adalah at-ta'lil. Ya, apa makna ta'lil? Sebab, alasan. Nahu, wa dzkuruhu kama hadakum. Mari lihat, perhatikan huruf kafnya. Wa dzkuruhu kama hadakum. Ya. Dan berzikirlah kepadanya kama sebagaimana hadakum, ya, sebagaimana yang telah ia ajarkan kepada kalian. Itu kafnya itu ya, lima hadakum. Maknanya adalah lima hadakum. Wadzkuruhu lima hadakum. Ya, maknanya adalah ta'lil. Tapi berikutnya huruf jar berikutnya wallamu. Wa min ma'niha al-milku. Di antara maknanya adalah al-milku. Ini huruf lam, maknanya adalah milku. Taib. Nahu. Al-malu li Zaid. Al-malu li Zaidin. Harta ini punya si Zaid. Ya, harta ini punya Zaid. Al-qalamu li Zaidin. Liman hadal qalam? Al-qalamu li Zaidin. Al-qalamu li Syekhi Abdul Majid misalnya. Ya, maka ini adalah maknanya adalah al-milk, lam, kepemilikan. Nah, di antara makna lam yang lain adalah al-istihqaq. Itu yang layak, ya, yang berhak. Contoh, alhamdulillah. Segala puji lillah, bagi Allah, dengan lam lamul jar, yaitu lam istihqaq. Ya, nahu alhamdulillah wal ikhtisas. Ya, makna lam yang lain adalah ikhtisas, pengkhususan. Nahu aljulla lil faras. Aljulla lil farasi. Ya, pelana itu milik si faras. Faras apa faras? Kuda. Nah. Taib, kemudian wal akibah. Makna yang lain adalah akibah. Ya, contohnya mereka apa namanya? Bangunlah atau mereka membangun di khurab untuk menghancurkan. Atau ibnau lil khurab, bangunlah lil khurab. Bangunlah bangunan lil khurab. Nah, makna berikutnya dari huruf lam adalah al-intihau. Yaitu kullun yajri li ajalin musamma. Perhatikan, li ajalin. Setiap orang berjalan li ajalin musamma. Yaitu intiha. Ya, intiha. Masih ingat makna intiha? Ya, semisal makna ila. Maknanya semisal makna ila. Ila ajalin musamma. Itu maknanya. Ya, wa ta'lil. Nah, makna berikutnya adalah ta'lil dari lam jitu li talabil ilmi. Ya. Jitu li talabil ilmi. Ya. Supaya saya datang supaya menuntut ilmu. Ya. Nah, atau makna yang lain, atau di ayat yang lain misalkan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lilnasi ma nuzila ilaihim. Ya, wa anzalna, kami turunkan ilaika, kepada engkau, dzikra Al-Qur'an. Ya, litubayyana lilnas, litubayyana. Lamnya itu lam apa? Ta'lil. Nah. Tubayyana nanti dia mansub bi an mutmaratan wujuban ba'da lam ta'lil. Nah, lam ta'lil ini dia huruf jar. Ya. Nanti ditakwil masdar, maka ya takdirnya adalah jar majrur. Nah, litabyini. Ah, itu nanti maknanya, litabyini. Qala rahimahullah ta'ala, nahu jiktu li talabil ilmi wa bi makna fi. Nah, lam ini terkadang maknanya adalah makna fi. Ya, lam maknanya makna fi, yaitu zarfiyah. Wa nada'ul mawazina al-qista li yaumil qiyamati. Fi yaumil qiyamah, itu maknanya. Fi yaumil qiyamah. Kami meletakkan mawazin timbangan al-qista yang adil li yaumil qiyamah, fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Wa bi makna ba'da. Nah, terkadang ya apa namanya huruf lam maknanya adalah ba'da. Ya, contoh aqimus salata liduluki syams. Tegakkanlah salat liduluk ba'da, duluk ba'da tergelincir asyams, yaitu tergelincirnya matahari. Bukan pada saat tergelincirnya matahari, enggak boleh. Itu li dulu, ba'da dulu. Sudah? Qala rahimahu ta'ala wa hurufil qasam. Wa hiya al-wawu wal-ba'u wat-ta'. Huruf qasam ada tiga, yaitu huruf waw, huruf ba, dan huruf ta. Paham, tafadhal, dibaca sini. Ya, Ainur. Watan qasimu hadihil hurufi, gimana Ainur? Nah, iya. La yajri, la yajurru, illa nakirata. Baik, perhatikan. Wa hurufil qasam. Qasam itu ya halaf, sumpah. Huruf qasam ada tiga, wahia al-waw wal-ba' wat-ta'. Ada huruf waw, huruf ba', ada huruf ta'. Wallahi, tallahi, billahi. Maknanya sama, demi Allah. Iqala. Watan qasimu hadihil. Ya, ini, oh afwan, ini belum. Hah? Lanjutan ya. Ya. Ini belum masuk ke bab qasam. Ya, qala sahibul hasyiah wa min awatan qasimu hadhil hurufu Nah, huruf-huruf ini, huruf-huruf jar ini semua yang kita bacakan tadi dan sebelumnya itu terbagi menjadi dua bagian. Qismun la yadkhulu illa ala dhahiri faqat. Ada satu bagian yang dia tidak masuk kecuali kepada isim dhahir saja. Kepada isim dhahir dia enggak bisa masuk ke isim dhamir. Wa huwa rubba wal kafu. Isim dhahir aja. Yang lain bisa. Ya anhu, minhu, ilaihi, alaihi, fihi, fika. Nah, bisa kan? Nah, tapi kalau rubba dan kaf enggak bisa. Ya. Rubbahu gitu ada. Rubbahu, betapa seringnya dia. Rubbaha, betapa seringnya si dia. Marah-marahin saya, misalkan. Nah, ya. Rubbaha. Hah? Apa? Tidak pernah dengar saya ada syair yang seperti itu. Ya Allah alam iswa. Nah, ini yang pertama. Wahuwa rubba wal kaf. Kaf juga demikian. Ya. Anta kahu, ya, enggak ada kayak gitu. Anta kahu, kamu seperti dia, enggak ada kayak begitu. Ya, nah, yang namanya kaf harfu tasbih itu mesti dia ke isim, dia memajurkan isim apa? Zahir. Nah, anta ka an, anta ka kahua, kahua itu enggak ada kayak. Anta anti kaha. Misalkan antum bicara ke istri pertama antum, anti wahai istriku kaha. Seperti dia, si istri kedua. Itu enggak ada kayak begitu. Enggak ada. Enggak ada. Pertama di kenyataan pun enggak ada. Yang kedua, contohnya pun ini enggak ada. Enggak ada kayak begitu. Ya, huruf kaf masuk dia hanya ke isim dhahir. Nah, paham sini Pak Sarzuki? Pak Sarzuki. Oh, Pak Sarzuki. Nah. Nah. Paham ya? Nah, rubah juga begitu. Ini enggak ada masuk rubah ke isim ya, domir. Rubahu, rubaha, enggak ada. Enggak ada seperti itu. Nah, sebagian ulama tadi saya mengatakan bahwasanya rubah boleh ditasydid, boleh ditakhfif. Boleh rubah atau rubah. Nah, sebagian ulama ada yang berpendapat, oh enggak bisa. Dia mesti ditasydid. Ya, karena kalau ruba ya, itu kalaupun ada contohnya itu dia enggak masuk ke isim dhahir. Ya, dia enggak masuk ke isim dhahir. Contohnya di Al-Qur'an. Wa apa? Rubama yawaddul ladina kafaru. Rubama yawaddul ladina kafaru. Dia masuk ke ma. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya, apa namanya? Ruba itu tidak kuat. Yang kuat adalah rubba. Karena kalau ada syahidnya rubama, masuknya bukan ke isim dhahir. Rubama yawadul ladina kafaru. Ya, masuknya ke ma. Ya, ke huruf. Baik. Qala rahimahullah taala. Wa qismun, dan juga ada bagian berikutnya dari huruf-huruf jar ini, yadkhulu ala dhahiri wa dhamir. Ya, yadkhulu ala dhahiri wal mudmari. Yang masuk ke isim dhahir maupun isim mudmar. Wa huwa ma'adahuma, yaitu selain keduanya, selain rubah dan kaf tasybih. Nah, selain itu dari min, minal masjid, ya, minhu, minha. Nah, kemudian apa lagi? Fi. Ya, fil masjid. Barakallahu fika, fihi, fihim, itu kan masuk. Apalagi? Ya. Ya, apa namanya? Atubu ilallah. Ilallah isim dhahir. Ya. Atau anda mengatakan atubu ilai. Atubu ilai. Ya. Ilaihi masuk ke isim mudmar, ya. Paham enggak sini? Hilmi. Ngerti? Hilmi. Baik. Mana lagi tadi? Ya, pokoknya selain keduanya, selain rubah dan apa tadi? Ya, kaf tasbih. Qala wa tanqasimu aidan ila qismaini. Nah, juga huruf-huruf jar ini dibagi menjadi dua bagian. Qismun la yajurru illa nakiratan. Ada satu qism yang dia tidaklah menjarkan kecuali nakirah. Apa itu? Wahwa rubba faqat, yaitu rubba saja. Rubba dia hanya masuk ke isim nakirah, enggak bisa ke ma'rifah. Ya, ma'rifah dari segala jenisnya, al-mu'arraf bi'al, isim alam, ya, enggak bisa. Dia mesti masuk ke isim nakirah. Ya, dia mesti ke isim nakirah. Enggak bisa ke ma'rifah. Nah, dia enggak bisa masuk ke domir, ya. Enggak bisa masuk ke domir. Domir ma'rifah. Nah, rubba ini. Kemudian qala wa qismun yajurru an-nakirata wal ma'rifata wa huwa ma'ada rubba. Dan satu bagian lagi dari huruf jar yang dapat memajurkan nakirah dan ma'rifah. Apa itu? Selain rubba. Ya, selain rubba. Fil masjidi fi masjidin. Nah, itu kan bisa. Fil masjidi fi masjidin. Nah. Baik. Qala rahimahullah ta'ala. Wa huruful qasami wa hiya al-wawu al-ba'u wa ta'. Berikutnya huruf qasam, huruf sumpah. Itu ada wa hiya al-wawu al-ba'u wa ta'. Ya, saya barakallahu fikum. Huruf qasam itu dengan difathahkan qaf, ya. Difathahkan sin. Ya, maknanya adalah yamin, sumpah. Ya. Nah, huruf qasam ini adalah bagian dari huruf jar. Bagian dari huruf jar. Artinya nanti isim setelahnya maka dia adalah majrur. Kalimat setelahnya pasti dipastikan dia adalah isim lidukhuli alaih karena masuknya, ya. Huruf-huruf qasam tadi kepada kalimat tadi yaitu isim. Nah, kenapa dinamakan huruf qasam? Karena dia masuk kepada al-muqsam bihi. Al-muqsam bihi. Misalnya itu mengatakan wallahi. Nah, lafaz jalalah al-muqsam bihi. Yang dijadikan sumpah. Begitu. Wallahi, tallahi, billahi. Nah. Kalau bersumpah tiga sekaligus. Wallahi, tallahi, billahi, masya Allah, itu udah tauhid luar biasa. Ya. Faqala rahimahullah ta'ala. Ini udah dibaca belum? Belum. Nah. Coba Hilmi baca Hilmi. Ah, apa tuh Hilmi? Qasami, nah, jangan disukun-sukunin ilmi. Taskun, tus'al, walaysa taslam, gitu. Ya. Kalau antum sukunin, antum ditanya, bukannya selamat. Ditanya, apa harokat ujungnya? Terus? Wa inna ma fassalaha. Wahwa al-halabu. Nah, terus? Wa qaddama. Kalau qaddama, nanti wawnya itu menjadi, ya, naibul fa'il gak cocok. Karena waw di sini dia adalah mu'annas majazi. Ya, dia adalah mu'annas. Huruf. Ya, dia adalah mu'annas. Kalau qaddimat al-waw baru cocok. Nah, di sini, wa qaddama. Qaddama fi'il madinya itu dengan maklum. Nanti ada fa'ilnya. Fa'ilnya siapa? Yaitu Ibnu Ajurru. Fa'ilnya domir mustatir huwa ya'udu ila syekh. Ila al-mu'allif. Ibnu Ajurru. Wa qaddama. Dan beliau mendahulukan al-wawa. Nah, gitu. Paham sini Hilmi? Ya, kalau antum katakan wa qaddima, enggak cocok. Karena al-wawa adalah mu'annas. Nah, begitu. Ya. Baik, ya. Terus? Al-wawa maf'ul bi. Terus di tasdid. Aqsimu billahi. Allah aqsim bihi. Wa tani tu bi wasallasa wasalassa akhwan wasallasa wasallasa ya fa'ala wasallasa nah zahira maf'ul antum baca zahiru boleh tapi jarnya ya jurunya itu diganti bina lil majhul kismun yujarru az-zahiru ah gitu sebenarnya baca kitab itu antum bebas ya asal bisa menempatkannya ya bisa menempatkannya ya baik Hilmi terus lagi Hilmi. Hah? Wahia al-ba'u, wahia mubtada, al-ba'unya khobar. Terus. Illa zahira faqat. Ah. Ilmi, ah, semangat Ilmi. Nanti habis kuliah di mana? BSI. Masuk Universitas Islam. BSI. Bukan, Bergiston mah. Sono no, santri Bergiston, PT Bergiston. Ya Ilmi ya, masih ada minat ke Ilmi? Belajar di, ah, mana Ilmi maunya? Ah, Libya kek, ah, ke Maroko kek, mau atau Maroko? Ah, sebelah Maroko. Kata Ustaz Abdi Somad, ya. Sebelah Maroko. Ya. Nah. Ya Ilmi ya semangat Ilmi. Baik. Qala al-musannifu ay yu'rafu al-ismu aidan. Itu isim diketahui juga, ya perhatikan, isim diketahui juga. Ya qala rahimahullah taala bil qas apa namanya? Bidukhuli hurufil qasami alaih, yaitu bidukhul dengan masuknya huruf-huruf qasam kepadanya. Ini tiga. Tapi Ibnu Qasim nanti menambahkan yang lain. Ya. Jadi 6 gitu. Jadi 6. Kalau baru baca matan ajrubiyah, huruf qasam berapa? 3. Nah, ini baru baca matan ajrubiyah. Tapi kalau antum baca hasiah Ibnu Qasim, huruf qasam ada berapa? 6. Nah, ada 6. Wah, ini berarti baca hasiah Ibnu Qasim. Nah. Qala rahimahullah taala. Mana tadi? Yang mana sih? Ah. Wa inna ma fassalaha dan beliau ya Ibnu Ajurrum membaginya ya kenapa dibagi huruf jar dengan huruf kosar kenapa dibagi kenapa enggak disatuin aja tuh ya wa kan Ibnu Ajurrum mengatakan wa huruful qabdi wa yamin wa ila wa ala wa rufa wa fi wa dan seterusnya digabung aja tuh sekalian wal wawu wal ba'u wa ta'u gitu aja. Oh, sama aja. Kenapa dibagi-bagi dipisah-pisah likhtisasi habil qasam? Karena kekhususan dia hanya untuk qasam. Ya, wa huwa al-halafu, yaitu qasam halaf, yamin. Wa qaddama al-wawa. Nah, beliau Ibnu Jurum mendahulukan dengan waw. Why? Kenapa? Lishtihariha. Ya, lishtihariha bil qasam. Karena sering paling sering digunakan dalam qasam. Ya paling sering digunakan dalam qasam yaitu wallahi. Wallahi ya. Jadi kalau ada orang bersumpah depan antum, ya demi apa antum? Wallah. Ah, dengerin dulu harokat akhirnya. Kalau dia wallahu, itu bukan muqsam bihi. Wallahu, ya wawnya atof kata dia, ya kan? Ngeles ya. Ah, dengerin harokat akhirnya apa? Wallahi. Ah, ini berarti bersumpah. Begitu. Ya, pasar juki latihan. Oh, ditanya nanti sama istrinya. Nah, dari mana? Dari sana. Demi apa? Wallah. Oh, istrinya, wah ini ya. Nah, bersumpah dia. Padahal dalam hatinya, wallah. Wallahu Rabbuna. Ya. Atau wallahu abahana. Membolehkan kami. Benar abang, ya. Gak mau punya pos 2. Wallah. Benar abang setia. Wallah. Wallah ya, wallah. Wah, berarti kata istrinya, suami saya setia padahal wallahu abahana. Wallah membolehkan kita. Ya. fi kitabihi fankihu ma tabalakum, ya, dan seterusnya minan nisa, takdirnya tuh ya, Syekh Sarjuki takdiru naib, ya. Nahu, wallahi. Ya. Lihat di irab, ya. Waw, harfu qasam, wajar. Isimnya, wal ismu syarif. Ya, ism syarif itu apa maksudnya di sini, ismu syarif? Al ismu syarif apa maksudnya? Lafaz jalalah. Nama yang mulia, muqsam. Dia adalah muqsamun bihi. Muqsam bihi. Yang dijadikan untuk bersumpah. Ya. Muqsam bihi ini, mesti Allah syar'an. Kalau secara syar'i, ya. Karena Nabi SAW bersabda, man halafa, ya, barang siapa bersumpah li ghairillah faqad asyraka, barang siapa yang bersumpah artinya menjadikan selain Allah sebagai muksabihi, sebagai tempat apa, sebagai tempat bersumpah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Nah, ini ya, itu anak-anak Allah yang mengatakan muksabihinya cinta, demi cintaku padamu. Wa mahabbati iyyaki, kata dia. Wa mahabbati iyyaki. Apa artinya demi cintaku padamu? Wa mahabbati iyyaki. Nah, ini enggak boleh, ya. Atau sumpah yang ada dulu ya zaman sekolah, sumpah pramuka. Apa itu sumpah pala apa atau sumpah apa itu? Sumpah pala apa? Sumpah pramuka. Ada demi apanya gitu. Ya gitulah, demi apa gitu. Nah, itu enggak boleh. Mana lagi? Ya. Wa alamatu jarihi, ya. Dan tanda jarnya adalah, ya, kasrul ha ta'addiban, ya, ta'adduban. Dengan dikasrokan ha. Ini dalam rangka menjaga adab, ya. Bukan dengan dikasrokan lafaz Allah gitu, tapi lafaznya itu hak, huruf haknya yang dikasrahkan. Ya, ta'adduban ini dalam rangka menjaga adab kita terhadap, ya, menjunjung tinggi nama Allah. Nah. Qala wa sanna bil ba'i, dan beliau menduakan, apa bahasa kitanya, menjadikan yang kedua adalah dengan ba dari qasam yang pertama, yaitu apa, dengan huruf waw. Nah, wasanna bil ba, dan beliau menjadikan yang kedua dengan ba, ya. Nahu aqsimu billah, nah, billah, saya bersumpah billah, ya, aqsimu bihi, Allahu aqsimu bihi, nah, Allah, saya bersumpah dengannya, dengan namanya maksudnya, ya. Wasallasa bil ta, dan beliau, ya, bahasa kitanya apa nih, wasallasa apa namanya, menjadikan yang ketiga. Oh, ya, menjadikan yang ketiga, ya. Marwanto, antum baru menjadikan yang pertama, ya, menjadikan yang ketiga. Nahu tallahi, ya, huruf ta wa bit ta, nahu tallahi, ya. Lihat di footnote, ta harfu qasam wajar, wal ismu syarif itulah jalalah, muqsamun bihi majrurun. Tallahi wa hiya kisman. Nah, ini huruf-huruf qasam ini terbagi menjadi tiga. Ya, afwan, menjadi dua. Kismun. Satu kisim, satu bagian. Ya, jurrud zahira wal mudmara. Yang menjarkan, ya, isim yang zahir maupun yang isim mudmar. Wahiyya, ya, itu apa? Wahiyya alba. Yaitu ba. Perhatikan. Ya, aqsimu billahi aqsimu bihi. Allahu aqsimu bihi. Yaitu dengan domir, ya. Kalau yang pertama Ar-Rahmanu aqsimu bihi, nah, begitu. Jadi dengan nama Allah, dengan nama-nama Allah yang lainnya, dengan, ya, Asmaul Husna yang lainnya boleh bersumpah, ya. Wal Azizi War Rahmani, nah, begitu. Demi Allah yang Maha Rahman. Nah, ini huruf ba itu pada domir, ya, ya, maupun pada zahir. Wallahi, ya, Allahu, ya, kalau huruf ba, Allahu aqsimu bihi. Nah, atau antum boleh mengatakan billahi, billahi, demi Allah maksudnya. Sudah ngerti sini? Hilmi paham enggak, Hilmi? Hah, ngerti sini. Baik. Mana tadi lagi? Wa qismun la yajuru ila dhahira faqat, dan satu qism yang lain yang tidaklah menjarkan kecuali isim yang zahir saja, wa hiya al waw wa ta. Nah, kalau waw dan ta enggak bisa, antum mengatakan wallahi aqsimu apa wa wahu gitu, wahi enggak bisa, ya. Nah. Atau aqwa Allahu aqsimu apa? Tahu, apalagi kalau majrurnya itu, oh bahaya nanti. Enggak boleh. Baik. Wa hiya al waw wa ta. Nah, lanjut berikutnya. Tafadhol. Nah, Habib. Ya. As-Segaf. Tafadhol. Kencengin Bib, suara Bib. Nah, antum giran baca suara pelan. Giran ngomong suara kenceng. Ah. Qasamu itu qasam berarti naibul fa'il dari sumi'a. Ah, bukan. Lallahi begitu bacanya, bukan lillahi. Lallahi. Kalau lillahi itu nanti lamnya ya, lamnya lam apa? Lam jar. Ya, yang tadi maknanya apa? Istihqaq. Ya, atau lam tamlik. Ya. Walillahi ma fis samawati wa fil ardh. Tamlik nanti. Milk, ya. Terus. Nah, Allahi, ya. Allahi. Terus. Naam, Allahi. Ya, terus. Jangan bacanya halillahi, ya, bukan, tapi Allahi. Terus. Wahidun fa'il dari dakhala. Nah, ya barakallahu fiik. Ya. Coba perhatikan. Qala rahimahullah taala. Dari mana tadi Habib baca Habib? Hah? Qala rahimahullah taala walladzi la yajurru ila adh-dhahira faqat yanqasimu ila qismain, dan huruf qasam yang tidak menjarkan kecuali zahir saja, ya, dibagi menjadi dua bagian, yaitu qismun yajurru kulla dhahirin, itu satu bagian dari huruf qasam ini yang menjarkan setiap isim yang zahir, yaitu waw, ya nahu wal asri, ya wal laili wad duha wal qamari wan najmi, ya dan wal fajri dan yang lainnya. Wa qismun la yajuru illa lafdzul jalalati faqat wa hiya atta, dan atas ada juga satu bagian dari huruf qasam ini yang dia tidaklah menjarkan kecuali hanya ke lafadz jalalah saja, ya lafadz Allah saja, wa hiya atta taullahi, contohnya di Al-Qur'an Tallahi la akidanna asnamakum. Ini sumpahnya Nabi Ibrahim. Ya, demi Allah la akidanna asnamakum. Saya akan membuat makar tipu daya kepada berhala-berhala mereka. Nah. Hah? Enggak. Waqad sumi'a min kalamil Arab. Dan telah didengar dari ucapan orang-orang Arab, ya, ucapan tarabbil Ka'bah. Nah, ini ternyata tidak masuk ke lafaz jalalah. Masuk ke lafadz rob. Tarabbil Ka'bati, demi Rabb Ka'bah. Wa Tarrahmani, demi Allah yang Maha Rahman. Nah ini enggak masuk kalau ke jalalah, bisa masuk ke yang lain. Yang penting itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbul Ka'bah kan? Ya Rabbul Ka'bah ya Allah. Wa qad sumi'a min kalamihim. Nah ini perhatikan, ini yang tadi saya sebut. Ini keistimewaan dari Hasyiah Ibnu Qasim yang enggak didapati di penjelasan Al-Ajrumiyah yang lainnya, syarah atau Hasyiah atau Ta'liq yang lainnya. Nah ini keistimewaannya. Hasyiah Ibnu Qasim, beliau ngasih faedah yang enggak didapetin nih. Wa qad sumi'a min kalamihim al-qasamu bi ghairi hadhihi al-hurufi al-thalathati. Dan sungguh telah didengar dari ucapan mereka orang-orang Arab, yaitu qasam, sumpah, dengan selain tiga huruf ini. Dengan selain waw, ta, ba. Nah, yaitu apa? Dengan huruf lam. Pertama, lallahi. Nah, ini. Ini didengar. Masmu' minal Arab. Ini pertama. Wa lallahi. Yang kedua, wal hamzah. Ya, dengan hamzah. Nahu allahi. Allahi. Wal ha, dengan ha. Allahi. Allahi. Nah, dengan ha. Itu dengan pertama apa? Lam. Kemudian hamzah. Yang ketiga? Hah? Yang ketiga? Yang ketiga apa? Ha. Ya, jadi kalau antum baca baru baca matan muqaddimah ala jurumiyah, huruf qasam ada berapa? Tiga. Hah? Apa? Sumi'ah. Masmu. Mau nadir kayak mau enggak kayak, didengar dari orang Arab. Ya masdar talaki dalam bahasa Arab adalah kalamul Arab. Ya salah satu masdar sumber rujukan dalam ilmu bahasa adalah ya ucapan orang-orang Arab dahulu. Ya, yang penting enggak syad, enggak dinyatakan oleh para ulama sebagai sesuatu yang syad. Ya, tapi kalau antum baca Hasyiah Ibnu Qasim, maka huruf qasam tambah jadi 6. Ya, huruf waw, huruf ba, huruf ta, tambah lagi huruf lam, huruf hamzah, huruf ha. Lallahi, allahi, haullahi, haullahi. Nah, itu maknanya sama. Fakullu kalimatin daqala alaiha wahidun min hadihil ahrufi, ya, awsaha ayadukula alaiha fahiyya ismun. Baik, kata beliau, maka setiap kalimat yang salah satu dari tiga dari huruf-huruf ini masuk kepada kalimat tadi, au sahha ayadkhula alaiha, atau ya sahih saja benar apabila dia masuk ke kalimat tadi, maka kalimat tersebut adalah isim. Ya, kalimat tersebut adalah isim. Waduh, bahaya pasar judi foto-foto ini, ngeri ini foto-foto ini. Hah? Oh selfie dia, kirim foto saya. Aduh. Oh buat laporan kalau beneran ngaji. Bisaan deh. Lagi pula kenapa butuh laporan? Orang nggak dicurigai kok punya pos 2. Hah? Oh buat laporan dia. Kayak Pak Abdul Majid, ya nggak bantu dia lapor-lapor. Soal istrinya pun juga nggak bakal berani gitu. Jadi ya nggak butuh kayak gitu. Hah? Iya. Terus lanjut, ya. Ah, ini masih pembahasan nih, ya. Tafadhol dibaca sini. Ya, Roni Sani, Syekh Roni. Antum kerja nggak? Mau di jam segini soalnya? Oh enggak. Setengah 8 ini, masya Allah. Hah? Anwar doang yang kerja. Wah, masya Allah. Kayak dia nggak kerja aja hari Sabtu. Tafadhol Syekh Roni. Wal ah? Apa itu bacanya? Walil ismi. Itu lamnya lam milk. Alamatun. Alamatun apa irobnya alamat? Kok baca salah bacanya? Kok khobar? Mubtada muakhor. Khobarnya itu dia tuh. Udah duluan. Walil ismi itu nanti dia ya muta'alik dengan khobar mahdhuf. Ya, atau antum katakan langsung khabar, tidak masalah menurut sebagian nuhat. Ya. Oke, terus. Apa alamatun? Antum baca goirnya apa? Kenapa goiro? Goiru, ya. Ya Zaidun, di mata nalar jurumia pernah kita lewatin ya, oke. Nah, kalau dia munadanya ya seperti Zaid ini, sif alam arifah, berarti ya Zaidu, mabni ala dham, ya Zaidu, terus. Wahia min audohi. Ismun. Bi isnadil kiami ilai. Terus. Lo. Kok arafa urifa? Tu. Naibul fa'il. Ta'i mudafun ilai. Tahu lorobu. Fattahu ismun. Bidari isnadi. Ad-darbi. Watan kosimu hadi alamati. Alamatu. Kenapa je? Perhatikan. Walil ismi alamatun ghairu ma dzukira. Nah, mengenai dan isim dia juga memiliki alamat tanda-tanda yang lain ghairu ma dzukira selain yang disebutkan. Ya, selain yang disebutkan oleh ya Ibnu Ajurrum. Ibnu Ajurrum hanya menyebutkannya cuma berapa? Ya, wal ismu apa yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuri al alifi wa al wa al alifi alai kemudian wa huruful khafdi wa hiya mulai menyebutkan huruf khafat ya huruf khafat itu apa aja wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam ya wa huruful qasam. Nah, kata Ibnu Qasim sahibul hasyiah rahimahullah taala, dia menyebutkan bahwa isim memiliki tanda-tanda yang lain. Ya, yang tidak disebutkan di sini. Kan nida, seperti nida. Taib. Nah, antum jangan buru-buru menyalahkan Ibnu Ajurrum. Nah, jangan buru-buru, wah Ibnu Ajurrum nih. Ya, kayak, ya Zaidu gitu ya. Nah, Ibnu Ajurrum menganggap bahwasannya harfun nida ya itu tidak hanya masuk ke isim. Dia juga bisa masuk ke huruf, dia juga bisa masuk ke fi'il. Ya laitani, ya laitani. Laita itu apa? Isim apa huruf apa gimana itu? Laita. Dia temannya siapa Laita? Akhwat siapa? Kana. Inna. Laita akhwatnya Inna. Ya. Nah, Inna itu apa? Inna dan gerombolannya apa? Huruf. Berarti ya apa namanya? Ya Laita itu masuk juga ke huruf. Terkadang masuk ke fi'il juga, ke fi'il amr bahkan. Nah, oleh karena itu Ibnu Ajurrum menganggap bahwa ya itu tidak khusus masuk ke isim. Dia juga bisa masuk ke huruf atau fi'il, maka tidak dimasukkan. Ya, bisa dipahami sini? Nah. Qala rahimahullah taala, nahu ya Zaidu. Ya, ini benar masuk ke isim ya, ya Zaidu, ya rajulu, ya. Ya rajul atau ya rajula, ya rajulu, ya rajula. Nah, ini ya. Nanti di bab munada antum murojaah di matan al-jurumiyah sehingga saya perbedaan ya rajulu ya rajula Ya. Qala rahimahullah ta'ala. Wal isnadi ilai, wal isnadu ilai. Ka huruf nidai wal isnadi ilai. Ini ma'tuf ke huruf. Ya. Majrur. Majrur ya. Ma'tuf ala majrur. Majrurun misluhu. Ya. Wal isnadi ilai. Dan isnad ilai. Nah isnad ilai kata beliau. Wahia min awdahi alamatihi. Ini diantara tanda-tanda isim yang paling awdah. Yang paling jelas. Contoh qoma zaidun. Qoma zaidun. Ya. Maka qiyam itu disandarkan kepada zaid. Qoma zaidun. Kalau ditanya man qoma? Siapa yang qoma? Zaidun. Zaidun. Zaiduman ya. Zaidun jumakir. Man qoma? Zaidun. Jadi nanti disandarkan ya isnad ilai disandarkan kepada kepadanya kepada izaid tadi. Qiyamnya itu pasti disandarkan kepada zaid. Naam, fa zaidun ismun bi isnadil qiyami ilai. Maka zaid adalah isim dengan disandarkannya qiyam kepadanya. Ya. Wa bihi urifa ismiyatu ta'il fa'ili. Maka dengan ini pula dengan isnad ilai diketahui pula ke ismiyatu ta'il fa'il. Apa bahasa Indonesianya? Keisiman atau gimana? Ya. Apa? Diketahui pula keisiman. Apa keisimannya? Apa bahasa Indonesia terjemahnya? Diketahui pula ya kepastian tentang isimnya tak fa'il. Dorobtu, dorobta, dorobti, dorobtum gitu ya. Tak fa'il. Nahu dorobtu. Ya. Tu, perhatikan tu-nya itu. Dorobtu. Fatta'u ismun, taknya itu adalah isim, domir, ya kan? Nah, apa dalilnya? Bidalili isnadid darbi ilai. Dengan dalil disandarkannya darab kepada tak tadi. Ya, kepada tak. Nah, ini jadi isnad ilai adalah tanda isim yang paling jelas. Nah, sahih. Ya. Adapun ya harfun nida ya, ini fihi nadhar, ya. Wa tanqasimu hadhihi al-alamatu ila qismain. Dan tanda-tanda ini pun dibagi menjadi dua bagian, qismun. Yaitu satu bagian alamatun yang dia hanya memiliki satu tanda. Ya, satu tanda lil ismi min ya min akhir min akhirihi. Ya, dia memiliki satu tanda bagi isim dari selainnya. Wa hiya huruful khafdi wat tanwin. Itu huruf khafad dan tanwin. Wa qismun alamatun lahu min awwalihi wa hiya ila hurufil jar wa huruful qasab. Dan satu bagian yang dia memiliki satu tanda isim yang memiliki satu tanda satu alamat ya baginya dari awalnya yaitu huruf khafad dan huruf qasab. Nah, sekarang kita masuk ke fi'il. Nah, qala rahimahullah ta'ala wal fi'lu yu'rafu bi qad was sin was sawfa wa ta'i ta'nis as-sakinah. Dan fi'il itu dapat diketahui dengan adanya qad yang masuk sebelum dia. Nah, qad hanya masuk ke fi'il madi, fi'il mudhari. Ya. Was sin was sawfa, sin sawfa hanya masuk ke fi'il mudhari. Wa ta'i ta'nis as-sakinah ini hanya masuk ke fi'il madi dengan syarat fa'ilnya adalah muannas ya dengan syarat fa'ilnya adalah muannas. Terus tanda fi'il amr apa? Tak ada beliau sebutkan di sini. Nanti beliau sebutkan ya di bawahnya insyaallah dan akan ditambahkan oleh Ibnu Qasim. Nah. Ya, di jam berapa ini? Hah? Jam 8 kurang. Gimana? Masih terus? Masih terus? Lanjut ya. Nah. Oh, Syekh Marwanto. Udah baca belum Syekh Marwanto? Oh, jagoan biasanya memang terakhir. Jagoan ya, menangnya belakangan jagoan. Kayak film India. Ya. Nah, tafadhol Syekh Marwanto. Misalnya, yumayyazu. Qomatis shalah ya. Ya itu dibenci berjumpanya dua sukun ya. Qomat tak sukun, ada as-shalah alnya sukun, maka dinyalah ya yang duluan ngalah. Qad qomatis shalatu. Nah, terus ah, yujawidu yajudu. Nah, terus al-bakhilu. Terus? Udah? Tak kapok apa mau lanjut? Mau nambah enggak? Apa kapok? Udah? Tapi ini dulu ya, sabar Ustaz Muranto. Qala rahimahullah ta'ala ay wal qismu asani. Itu bagian yang kedua min aqsamil kalam, dari bagian kalam ya. Al fi'lu, itu fi'il yu'rafu ay yu'rafu maksudnya apa? Yumayyazu. Dia nanti dapat dibedakan anil ismi wal harfi. Dia dapat dibedakan dari isim dan huruf. Ya, jadi fiil dikenal dengan fat dan seterusnya, maksudnya supaya dibedakan dari isim dan huruf. Bi alamatin, dengan berbagai alamat, dengan berbagai tanda. Bi qad, ya, yang pertama dengan qad. Ya, sawaun kanat litahqiqi. Ya, apakah itu fungsinya untuk tahqiq? Kalau dia masuk ke fi'il madi. Nah, tahqiq. Apa maknanya tahqiq? Yaitu tahqiqu wuqu'il fi'li. Yaitu terrealisasinya, telah terjadinya ya wuqu'il fi'li, kejadian fi'il. Misalkan antum mengatakan qad safara Zaidun ila Makkah. Ya, berarti qad tahaqqaqa safaru Zaidin. Misalkan antum mengatakan ya qad qara'a Syekh Marwanto Al-Qur'an. Berarti di sini qad tahaqqaqa qad tahaqqaqat qira'atu Marwanto Al-Qur'an. Telah terrealisasi. Ya, qad masuk ke fi'il madi. Maknanya yang pertama adalah tahqiq. Ya. Artinya sudah. Nah, sudah terjadi. Antum bertanya begini. Ya. Aina Syekh Abdul Majid qad dhahaba. Qad dhahaba ila kada wa kada. Syekh Abdul Majid qad dhahaba ila baitihi asani misalkan. Nah, oh, mana Syekh Majid? Qad dhahaba. Ya, dia sudah pergi. Sudah pergi. Nah. Sudah pergi berarti kepergian Syekh Majid sudah. Nah, berarti susul sana. Ah, sudah enggak ada lagi. Nah, ini maknanya at-tahqiq. Ya. Nahu qad qama Zaidun, berarti qad tahaqqaqa qiyam, ya qad tahaqqaqa qiyamu Zaidin. Berarti telah terjadi, terrealisasi berdirinya Zaid. Berarti berdirinya udah. Nah, berdiri udah entah 10 tahun lalu atau berapa atau baru saja, ya. Bisa dipahami sini. Nah. Terus, ya, ini yang pertama. Ya, jadi kalau mana qad qama Zaidun ini berarti apa namanya kejadian itu setelah terjadi. Qobla zamani takallum, sebelum waktu pembicaraan. Saya mengatakan qad qama Zaidun. Ini pembicaraan saya sekarang. Berarti sebelum pembicaraan saya sudah terjadi. Ya? Sudah terjadi. Jadi qiyamu Zaidin qad waqa'a qobla zamani takallum. Ya, sebelum waktu pembicaraan ini. Ya. Mengerti sini, Hilmi? Hilmi, paham Hilmi? Nah. Mana tadi? Nah, yang mana sekarang? Ali, wali takrib. Nah, takrib, takrib itu maknanya apa? Hah? Sebentar lagi. Sebentar lagi, bukannya sudah terjadi tapi takrib. Ya. Berarti qoruba. Sebentar lagi, dekat lagi. Ya. Qoruba wuqu'i al-fi'li. Qoruba wuqu'i al-fi'li. Sebentar lagi terjadinya fi'il tersebut. Ya, walaupun dengan lafaz fi'il madi, dengan lafaz qad. Misalkan qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Nah, salat apakah sudah ditegakkan ketika orang yang mengumandangkan iqamah Ya, apakah sholat sudah ditegakkan? Kalau ditegakkan, ya sudah pulang aja ke rumah masing-masing. Ya, ulang berulang-ulang. Sudahlah ilaha illallah. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Maknanya apa? Tahqiq apa? Takrib. Takrib. Kalau tahqiq, ya sudah. Orang sholatnya sudah berarti. Sholatnya sudahan. Tapi ini bukan maknanya tahqiq. Tapi maknanya apa? Takrib. Maknanya berarti apa? Ya. Qad qaruba wuku'i shalah. Qad qaruba wuku'i as-shalah. Bentar lagi didirikannya sholat. Nah, bentar lagi. Nah, itu maknanya takrib. Mana lagi? Ini masuk ke fi'il madi. Nah, awil taksir. Nah, ini taksir kalau masuk ke fi'il mudhari. Bukan masuk ke fi'il madi. Ya, memberikan faedah makna taksir. Artinya sering. Ya, sering, banyak, terjadi. Kalau masuk ke fi'il mudhari. Nahu, qad yajudu al-karimu. Al-karim, orang yang suka berderma. Dia ya judu, dia berderma, berdonasi. Orang yang muhsin, orang yang donatur berderma pakai qad. Maknanya berarti apa? Ya sering, ya sering. Begitu. Ya. Berarti maknanya sering. Awli taqlil atau maknanya taqlil, jarang. Ya jarang. Nahu qad yajudu al-bakhilu. Nah, orang yang bakhil dia judu, dia berdonasi, berderma, menyumbang. Itu apa? Namanya bakhil. Si bakhil berarti jarang. Ya, atau contoh yang lain, qad ya apa namanya? Yanju ya, al-kasulu. Nah, orang yang sangat pemalas, dia apa namanya? Berhasil. Nah, dia berhasil berarti ini apa? Nah, jarang. Qad yafuzu, sukses. Orang yang pemalas. Nah, tapi al-mujtahidu, ya, qad yafuzu al-mujtahidu. Berarti dia orang yang sering taksir, ya. Sering orang yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh, ini berhasil. Paham sini? Ya. Jadi dibedakan, qad kalau masuk ke fi'il madi itu maknanya tahqiq atau takrib. Apa makna tahqiq? Tahqiqu wuqu'i al-fi'li. Takrib berarti apa? Qaruba wuqu'i al-fi'li. Nah, kalau makna taklil berarti apa? Hah? Sedikitnya. Nah, kalau taksir banyaknya jam. Berarti bedakan tahqiq apa taklil dengan taksir, qad yang masuk ke fi'il mudhari gimana? Bil qarinah. Dengan indikasi. Lihat indikasinya apa? Kalau dikatakan qad yajudu al bakhilu, ya jelas. Nah, begitu. Bisa dipahami sini? Nah, Ainur qad yatakallam annahu sayatazawwaj. Nah, ini berarti apa nih? Taksir atau taklil? Ya. Taksir, sering dia ngomong gitu. Sering dia. Syekh Ainur. Kana Syekh Ainur, itu ya. Dia qad yatakallam. Ya. Annahu sayatazawwaj. Itu sering dia ngomong gitu. Taksir. Hah? Oh iya. Biar didengerin istrinya. Udah, mana lagi sekarang? Wasin. Nah, sin. Nah. Tafadhal di sini. Ya. Pak Ade, Surade. Nah, tafadhal Pak Ade. Ade Suryana. Kan orang Sunda. Namanya diulang-ulang. Ini Mamat orang Sunda, teman? Oh, Betawi. Berarti nama antum bukan Mamat Surahmat, ya? Mamat apa? Oh, Mamat. Yuh, oh, Betawi. Ada Raharjo-nya. Jawa itu, Ma. Nah, Pak Ade. Harfu tanfisin. Ah, mana ada wawnya lagi? Az-zamanul qaribu, gitu aja. Enggak ada wawnya lagi. Ah. Usnida ilaihi al-fi'lu. Usnida ilaihi al-fi'lu. Sawa'in kana fi'lu alladhi lahiqathu. Lahiqathu at-ta'u. At-ta'u fi'liya. Ka'omat fi'lu. Al-ma'naliya. Ma'nawiyan, hakikiyan, yakni tasydid, ya. Terus? Tol'at, tol'at. Fakhorajat. Itu rubbat. Summat. Lam tusnat. Cukup sampai sini dulu ya. Nah, qala rahimahullah ta'ala berikutnya sin dan saufa yang masuk hanya ke fi'il mudhari. Ya, sin. Apa itu sin? Ya, kalau sin yang misalkan antum mengatakan sa'ashrabu al-qahwa, sa'aqra'u al-Qur'an, sa itu sin. Ya. Itu adalah harfu tanfis. Apa itu tanfis? Maknahu zamanul qarib. Al-mustaqbal al-qarib. Zamanul qarib maksudnya al-mustaqbal. Masa yang mendatang. Jadi setelah zamanul takallum, setelah waktu pembicaraan. Saya mengatakan begini, saat tubu ad-darsa. Sudah terjadi belum penulisan? Belum. Kapan? Mustaqbal al-qarib, nanti setelah ini. Bentar lagi, ya, bentar lagi. Nah, nahu sayakumu Zaidun. Ya, jadi Zaid bentar lagi akan berdiri. Ya, wa saufa. Nah, saufa ini harfu taswif. Ya, harfu taswif. Maknanya apa? Az-zamanu al-ba'id. Apa makna zamanul al-ba'id? Al-mustaqbal al-ba'id. Itu masa mendatang yang masih jauh, ba'id ya. Masih lama. Contoh saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui nanti, ya. Baik, sudah bisa dipahami sini? Nah, jadi kalau fi'il mudhari ya sin dan saufa itu masuk ke fi'il mudhari. Kalau sin maknanya harfu tanfis, tanfis itu apa? Zaman al-qarib, yaitu al-mustaqbal al-qarib. Kalau taswif apa namanya? Saufa harfu taswif. Apa maknanya? Zaman al-ba'id maknanya al-mustaqbal al-ba'id. Masa masa waktu mendatang yang masih jauh. Nah, berikutnya wata utaknis as-sakinah. Tak taknis as-sakinah. Maksudnya apa? Tak taknis, taknis itu muannas. Artinya fa'il dari fi'il tersebut adalah muannas. Sakinah sukun, artinya tak tersebut sukun. Ya, tak tersebut sukun. Contoh, ya. Ai tak taknis, ai ta utaknisil fa'il, yaitu tak ya, taknis tak muannas yang fa'ilnya adalah muannas. Alladhi usnida ilaihi al-fi'lu. Yang fi'il disandarkan kepadanya. Ya. Sawa'un kana al-fi'lu. Ya, baik, apakah fi'ilnya. Alladhi lahiqathu ta'u. Hakikian. Yang tak menyertainya. Tak taknis sukun yang menyertainya itu adalah mu'annasnya hakiki. Ya, mu'annas hakiki artinya yang apa namanya. Yang perempuan beneran. Yang mu'annas perempuan beneran. Contoh. Ya. Qomat hindun. Nah, ini hindun muannas hakiki. Ya. Muannas perempuan tulen, betulan. Au ya. Ma'nawiyan atau ya, muannas ni ma'nawi atau disebut juga majazi. Ya, tala'at asy-syamsu. Tala'ati syamsu. Syams matahari itu ya muannas tapi apa? Majazi. Ya itu ma'nawi, ya. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idal kuburu bu'sirat, itu kubur, bihar, as-sama, mu'annas semua. Hakiki apa maknawi apa hakiki? Maknawi. Nah, taib. Ya. Sudah bisa dipahami sini? Jadi untuk menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah mu'annas. Baik mu'annasnya hakiki atau maknawi. Antum mengatakan katabat Fatimatu ad-darsa. Katabat Fatimatu ad-darsa. Kemudian apa lagi misalkan? Ya. Misalkan antum mengatakan kasarat as-sabburatu, kasaratis sabburatu, sabburah patah. Ya, sabburah papan tulisnya patah. Baik. Hasunat qira'atu Zaidin. Nah, berarti qira'ahnya Zaid baik. Itu hasu qira'ah maknawi apa hakiki? Yang bagus Zaidunnya apa qira'ahnya? Hasunat qira'atu Zaidin. Qira'ahnya, maka fa'ilnya adalah fa'ilnya qira'ah bukan Zaidnya. Nah. Baik. Fakharajat ta'u rubbat wa summat. Nah, maka tidak termasuk pembahasan di sini ta' rubbat dan summat. Itu rubba. Dalam lugah yang lain rubbat. Summa, summat. Ya. Summa dan summat. Nah, sebagian ulama menambahkan bahwa summa dan rubba punya tiga bacaan. Summa, summat, dan di fathah. Summata. Ya, rubba punya tiga bacaan. Rubba, rubbat, rubbata. Ya. Atau ruba tambah empat. Satu lagi yang tanpa tasdid. Yaitu ruba. Li'annaha lam tusnat ila fa'ilin. Karena ini semua summa rubat, summat rubat itu tidak disandarkan kepada fa'il. Maka dia tidak termasuk di sini. Ah, Pak Yusuf. Tafaddal. Muslimatin. Nah, ini juga enggak termasuk ya muslimatin, itu tak yang kita sebut dengan tak marbutah. Ya. Terus walil fi'li alamatun ghairu ma dzukira ka ta'il fa'ili nahwu rabbu wala nahwu lam yakun wa kullu kalimatin dakhala 'alaiha syai'un min 'alamatihi aw sahin aw sahha aw sahha ayat kula alaiha wa hiya fi'lun wa tanqasimu hadhihi al-alamatu ila salasati aqsamin ismun muhtassin muhtassun ismun muhtassun bil mudari'i wa huwa as-sinu wa sawfa wa lam wa ismun muhtassun bil madi wa huwa ta wa huwa ta'ul fa'li وَتَعُوا تَعْنِيسِ السَّابِنَةِ وَقِسْمٌ مُشْتَرَكٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَهُوَ قَدْ نَهُ قَدْ قَوْمَ زَيْدٌ وَقَدْ يَقُومُ زَيْدٌ. Nah, berikutnya walil fi'li alamatun wairu madzukira. Fi'il juga memiliki berbagai tanda selain yang telah disebutkan. Ya, selain dari qad, sin, sawfa, ta, ta'nis, as-sakinah. Ya, kata il fa'il, semisal tanda fi'il adalah tak fa'il. Nahu dorobtu. Nah, dorobtu. Atau lam. Semisal lam yakum. Karena lam tidaklah masuk kecuali kepada fi'il. Tapi khusus fi'il mudhari. Nah, lam yakum. Lam itulah harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yakum majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya. فَكُلُّ كَلِمَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ عَلَامَتِهِ أَوْ صَحَ أَيَدْخُلَ عَلَيْهَا فَهِيَ فِعْلٌ. Maka setiap kalimat yang دَخَلَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ عَلَامَتِهِ, yang salah satu dari tanda-tanda yang di atas tadi, lam atau tak fa'il, masuk kepadanya, ke kalimat tadi, أَوْ صَحَ أَيَدْخُلَ عَلَيْهِ, atau boleh saja tanda itu masuk kepada kalimat tersebut, maka kalimat tersebut adalah fi'il. Karena dimasuki oleh tak fa'il dan lam. Maka kalimat yang dimasuki oleh tak fa'il dan lam adalah fi'il. Ya. Wa tanqasimu hadhihi al-alamatu ila salasati aqsamin. Dan tanda-tanda ini dibagi menjadi tiga tanda. Tiga bagian. Qismun mukhtassun bil mudhari'. Itu satu bagian yang khusus hanya untuk fi'il mudhari'. Itu sin dan saufa. Nah, ini gak bisa masuk ke fi'il madi. Apalagi fil amr, gak bisa. Ya, saya kumu, saufa ta'lamu. Nah, itu. Kemudian, walam. Juga lam ini khusus masuk ke fi'il mudhari, lam yakum. Gak bisa lam koma, gak bisa. Wa qismun mukhtassun bil madi. Dan satu qism yang khusus masuk ke fi'il madi, wa huwa ta'ul fa'il. Wata'u ta'nis as-sakinah. Ya, dorobtu. Ya, ini. Enggak ada. Ya, dribtu enggak ada gitu. Dorobtu. Tak ta'nis. Dorobat. Ya. Ya, enggak ada tuh. Ya, dribut. Enggak ada ya, dribut. Baik. Wa qismun mushtarakun bainahuma. Dan satu bagian dari tanda-tanda fi'il yang bisa masuk kepada keduanya. Ke fi'il madi maupun ke fi'il mudhari'i wa haqqat. Ya. Itu qad qama qad yaqum, qad qama zaidun qad qama qad yaqumu zaidun, nanti bisa maknanya berubah, bisa tahqiq atau takrib kalau ke fi'il mudhari, ya taklil atau taksir. Nah, paham sini ya, ngerti sini antum? Kalau ngerti hasyiah Ibnu Qasim aja ini udah masyaallah ya, cakep bener. Nah, Syekh Muhammad mau baca belum? Enggak punya bukunya. Nah, ya cukup apa lanjut ini tanggung? Tanggung ya, ah tanggung ya. Tafadhol. Nah, ya di sini ya. Siapa? Ainur, Ainur. Alamatu fi'lil amri dilalatuhu atau dalalatuhu ala talabi. Itu khobar. Itu dikasih koma itu ya, ini sudah biasa di buku ini kasih koma padahal menyambung ya. Terus nah, berikutnya waqtalafa an-nahyun, para ulama ahli nahwu ya, mereka berselisih atau bersilang pendapat terkait nikma dan bi'sa. Hal huma fi'lani aw isman, apakah keduanya isim atau fi'il? Wassahih, nah maka pendapat yang paling sahih annahuma fi'lan, bahwasanya nikma dan bi'sa adalah fi'il. Ya, wa kadza asa wa laisa. Demikian pula asa laisa. Keduanya adalah fi'il. Ya. Nah. Bidalil dukhuli ta'i ta'nisi as-sakinati 'alaihima. Apa dalilnya? Yaitu karena masuk dengan dalil masuknya ta' ta'nis, dapat masuknya ta' ta'nis as-sakinah kepada keduanya, kepada nikmat dan biksa. Nikmat, biksat. Demikian pula dengan asa dan laisa. Ya, contoh. Ya, asad hindun takum, laisat hindun qaimatan. Ya. Nah, ini berarti asa dan laisa adalah fi'il karena masuk ke situ tak ta'nis as-sakinah. Wa alamatu fi'lil amri dilalatuhu 'ala talab. Nah, sedangkan tanda fi'il amr adalah dalalatuhu 'ala talab, penunjukkan dia kepada makna talab. Makna talab itu tuntutan, permintaan. Kalau talabnya ke a'la, dari adna ke a'la namanya amr. Ya, kalau talab permintaan dari a'la, dari yang tinggi ke bawah namanya amr, baru antum namakan itu fi'il amr. Tapi kalau talabnya itu dari apa namanya? Dari adna ke a'la, dari yang bawah ke atas namanya apa? Doa. Ya. Kayak antum mengatakan rabbighfirli wali walidayya, i'rab, ayo i'rab kalimat rabbighfirli. Oh, rabbi. Ya. Apa namanya? Munada misalkan. Ya, Rabbi munada. Wa huwa mudaf. Ya, mudaf nilai mahdhuf. Ighfir fi'il amr. Oh, ini salah. Yang benar bukan fi'il amr, apa? Fi'il doa. Nah, fi'il doa. Nah, kalau ya dari sejajar, dari bawah ke atas fi'il doa, dari atas bawah fi'il amr. Sejajar, selevel. Kayak Ainur Ma'anwar. Ya. Misalkan apa? Selevel ini kan? Apa namanya? Iltimas. Ya, iltimas. Taib. Nah, dalalahnya dia adalah dalil fi'il amr adalah dalalatu 'ala talab. Wastiqaquhu minal masdar. Ya, dan dia istiqaq, ya dia mustaqnya dari masdar. Ya, dari masdar. Wa qabuluhu nun taukid, dan dia dapat menerima nun taukid. Idribanna, begitu. Ya, idribanna. Dia dapat menerima nun taukid. Ya. Kemudian mana lagi? Wa ya'ul mu'annasah al-mukhatabah. Wa ya'ul mu'annasati al-mukhatabah. Dan dia dapat menerima ya' mu'annasah mukhatabah. Ya, contoh idribi, tafaddali. Ah, gitu kan? Nah. Wa kharaja, dan keluar artinya tidak termasuk dari fi'il amr di sini. Contohnya adalah isim fi'il amr. Ya. Dia bukan fi'il, isim fi'il amr. Contoh sah, mah. Sah, mah. Nazala, nazal, apa namanya? Nazali, maknanya fi'il amarnya dari nazala yanzilu, inzil. Daraki, nah ini dari kemudian apalagi katabi, itu maknanya uktub. Qara'i, ikra, tapi dengan syarat dia mesti fi'il sulasi mujarrad. Dengan syarat dia semua ini mesti fi'il sulasi mujarrad. Itu semua isim fi'il amr. Wanahwiha dan selainnya. Baik, terakhir wal harf. Sebelum nanti pekan depan kita masuk ke babul i'rab. Qala rahimahullah ta'ala, wal harfu ma la yasluhu ma hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ya, berikutnya huruf. Huruf, tapi huruf di sini ialah yang disebutkan oleh Ibnu Jurum di awal. Wa aqsamuhu salasatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan. Huruf yang memberikan makna. Bukan sekedar huruf. Kalau huruf sekedar huruf ba, huruf ta, huruf dal, itu enggak memberikan makna. Tapi huruf yang memberikan makna. Misal huruf lam memberikan makna nafyun, ya enggak? Huruf apa lagi? Ya, huruf istifham, huruf apa lagi memberikan makna istifham? Huruf la, la nahiya memberikan makna an-nahyu. Ya, paham sini? Nah. Wal harfu, ini yang dimaksud dengan huruf adalah ya huruf yang memberikan makna. Nah, qala ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Apa tanda huruf? Tanda huruf adalah simple, yaitu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi, yaitu yang tidak layak ma'ahu bagi si huruf ini dalilul ismi, tanda isim, wala dalilul fi'li maupun tanda fi'il. Artinya tanda apa, tandanya huruf itu apa? Ya, tandanya huruf adalah ya yang disebutkan di sini oleh Ibnu Qasim, yaitu dia tidak oleh Ibnu Jurum, yaitu dia tidak dapat menerima seluruh tanda isim dan fi'il. Maka itulah huruf. Nah, ya, tafadhol ini ya, si Roni. Ya. شيئا من علامات الاسم او من علامات الفعل ولذلك قال بعضهم والحرف ما ليست له علامات فقس على قولي على قولي تكون علامة نعم قال رحمه الله تعالى Al-Qismu Asalis, bagian yang ketiga, min aqsamil kalam, dari tanda-tanda kalam adalah al-harfu, yaitu huruf. Huruf. Qala rahimahullah ta'ala, wahuwa ma la yasluhu ma'ahu, yaitu yang tidak layak baginya bersamanya, ay wahuwa kalimatun, yaitu dia sebuah kalimat, la yasluhu ma'ahu, yang tidak layak bersama kalimat ini, dalil ismi ay alamatul ism, tanda isim, dalil isim, tanda isim, gak layak bagi huruf. Wala dalil fi'li ay alamatul fi'li, ataupun tanda fi'il, gak layak bagi huruf. Nah, saya dipahami sini ya. Kalau ini mudah ini mengenai huruf. Fa alamatuhu, maka apa tanda huruf? Alamat huruf, ada buqabulihi syai'an min alamatil ismi au min alamatil fi'li. Enggak menerima sedikit pun tanda-tanda isim atau tanda-tanda fi'il. Lidzalika qala ba'duhum, oleh karena itulah sebagian ulama alinahu menyatakan, ya, beliau menyatakan di sini dengan sebuah syair, wal harfu ma laysat lahu alamatun faqis ala qawli takun alamatan. Ya. Huruf ialah yang ma laysat lahu alamatun, yang enggak punya tanda. Faqis, maka kiaskanlah, analogikanlah ala qawli, atas ucapanku ini. Takun alamatan, maka jadilah itu sebagai sebuah tanda bagi huruf. Nah, cukup ya. Nanti masuk ke pembahasan babul i'rab. Ya, subhanakallahu bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, yang mau tanya silakan. Tafadhalu ya ikhwan.